Tanya Ustadz, apabila ada seorang pegawai di ekspedisi ABC, lalu beliau infokan ke kami ekspedisi XYZ mengenai orderan pengiriman dari kota A ke kota B, yang mana ekspedisi tersebut tidak bisa melayani. Lalu dia yang buat harga dan ada spare profit di sana. Apakah boleh spare untung tersebut diambil oleh pegawai ekspedisi tersebut? Kita pokoknya menjual harga sekian, dia jual sekian. Pripun Ustadz jika seperti itu? Iya, kalau itu inisiatif individu dalam pegawai sebuah usaha tadi, maka ini tidak boleh. Tapi kalau itu kerjasama yang memang telah dijalin oleh pemilik atau PT dari ekspedisi tersebut, ini dibolehkan karena ini saling mewakili dalam apa usaha. Tapi kalau itu dilakukan individu, tidak dibolehkan. Wallahualam.